spesial banget buat Sarah Mania Pianisti yang udah hadir di sini ya. Separuh nafasku kuembuskan untuk cintaku. Sampai kepada malaikatku.